dari hidupku. Hangatkan jiwaku, oh. Cinta kan selalu ku jaga hingga nyawa tak ku rasa. Mengisi raga merasa tak bahagia di sampingmu.